Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'a. Kita lanjutkan insyaallah membaca kitab Al-Fiqhul Muyassar. Dan kita masuk pada syarat yang keenam dari syarat-syarat sahnya jual beli. Berkata para ulama yang mengumpulkan kitab Al-Fiqhul Muyassar sadisan, an yakun al-ma'qudu 'alaihi ma'luman likullin minhuma bi ru'yatihi wa mushahadatihi 'inda al-'aqdi أو وصفه وصفا يميزه عن غيره لأن الجهالة غرر والغرر منهي عنه فلا يصح أن يشتري شيئا لم يره أو رآه وجهله وهو غائب عن مجلس العقد. Yang keenam, syarat sahnya transaksi jual beli. An yakuna al-ma'qudu 'alaihi, barang yang diperjualbelikan, ma'luman likullin minhuma, diketahui oleh kedua belah pihak, penjual dan pembeli. Masing-masing benar-benar tahu, faham, melihat barang yang diperjualbelikan tadi. Terutamanya di sini adalah sang pembeli. Dia harus tahu barang yang dia beli. Dia harus melihat barang yang dia beli. Tidak diperbolehkan manakala dia membeli suatu barang, namun barang itu tidak ada di hadapannya dan dia tidak mengetahuinya. Terlebih lagi spesifikasi dari barang tersebut, ciri-ciri ataupun sifat-sifat dari barang itu dia nggak tahu. Yang seperti ini transaksinya batil, tidak sah. Harus ma'luman likullin minhuma, barang itu diketahui oleh mereka berdua. Biru'yatihi, apakah dengan melihat langsung, ini barangnya, beli motor, ini barangnya. Dilihat, diketahui, bisa dia saksikan. Wa musyahadatihi 'inda al-'aqdi, atau menyaksikan barang itu ketika terjadi akad. Dia melihat langsung, menyaksikan ini barangnya. Bahkan bisa dipegang, diputar. Dia ingin melihat bagian-bagian lain dari barang tersebut, silakan. Itu hak bagi sang pembeli. Aw wasfihi wasfan yumayyizuhu an ghairihi, atau kalau tidak dilihat, tidak disaksikan, minimalnya sang pembeli itu mengetahui ciri-ciri dari barang yang akan dia beli dengan pengetahuan yang jelas disebutkan oleh penjual. Barangnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ciri-cirinya demikian, demikian, dan demikian. Apakah beratnya, atau besarnya ukuran, atau panjangnya, atau keistimewaan-keistimewaan yang lain yang ada pada barang tersebut disebutkan. Li'anna al-jahalata gharrun, karena al-jahalah, barang yang tidak diketahui, itu adalah gharar, terdapat unsur penipuan padanya. Karena al-jahalata gharrun, karena al-jahalah, tidak diketahuinya suatu barang kemudian diperjualbelikan, ini terdapat gharar, penipuan, padanya, mengandung unsur merugikan sang pembeli. Seperti beberapa contoh yang telah kita sebutkan, jual beli ikan masih di air, jual beli hewan yang kabur binatangnya tadi, keluar dari kandang, jual beli budak, kalau di masa dahulu ada budak yang lari dari perbudakannya, tapi tetap dijual. Saya punya budak, murah saja saya jual, ya sudah saya beli, mana budaknya, kabur kemarin. Ini terdapat gharar namanya, al-jahala, enggak diketahui budak itu sekarang posisinya di mana, masih hidup atau sudah mati, tidak diketahui. Ini gharar, terdapat unsur penipuan dan memberikan kerugian bagi sang pembeli. Wal gharar manhiyun anhu, dan al-gharar itu manhi, dilarang. Enggak boleh kita menjual sesuatu yang tidak bisa diserah terimakan, sesuatu yang masih belum diketahui bentuk ataupun barangnya itu di mana adanya. Fala yasihu an yashtariya syai'an lam yarahu, maka tidak sah seseorang membeli sesuatu yang dia belum melihatnya. Aw ra'ahu wa jahilahu, atau dia melihat tapi enggak tahu hakikatnya. Motor, ini ada motor. Tampilan fisiknya baik, bagus. Ini baru atau second? Ini second ini motornya. Kalau baru mesin ada garansi dari perusahaan yang membuatnya 1 tahun, 2 tahun. Kalau second kan gak ada. Walau bodinya bagus, tapi mesinnya ternyata sudah acak-acakan, sudah bongkar sana bongkar sini. Baru dipakai sebulan hancur, protol sudah. Dia melihatnya, barangnya, tapi gak tahu hakikat dari motor tersebut. Ini juga terdapat jahalah. Wa huwa ghaibun an majlisil aqdi, atau ketika terjadi transaksi jual beli tadi dia gaib, enggak ada pada majelis akad. Ada pembeli, ada penjual, ada barang, tapi pembelinya enggak ada. Sudah transaksi melalui telepon. Begitu datang barang, ternyata tidak sesuai dengan pesanannya. Ciri-cirinya berbeda, yang diinginkan lain. Ini terdapat unsur gharar padanya dan itu dilarang. Ini syarat yang keenam. Ada kemiripan ataupun kaitan dengan syarat yang kelima, yang keenam ini. Karena syarat yang kelima kemarin disebutkan bahwa barang yang diperjualbelikan bisa diserah terimakan. Kalau tidak bisa diserah terimakan, maka terdapat gharar padanya. Di sini ada pertanyaan yang berkaitan dengan pembahasan kita. Terkadang, bismillah, afwan, ana ingin bertanya. Terkadang dijumpai dalam jajanan anak-anak yang dijual di warung kita, ada hadiah yang dimasukkan di dalam kemasan jajanan tersebut. Bolehkah memborong jajanan tersebut untuk mendapatkan hadiahnya? Bagaimana pula warung yang membeli jajanan itu dalam jumlah banyak? Tayyib, ini dibahas juga oleh para ulama tentang permasalahan ini, membeli makanan ataupun barang yang ada hadiahnya. Apakah hadiahnya itu langsung atau hadiahnya itu diundi dulu? Apakah hadiahnya itu sejenis dengan barang yang dijual atau hadiahnya berbeda dengan barang yang dijual? Dibahas oleh para ulama. Intinya tidak ada gharar padanya. Kalau terdapat gharar, unsur menipu, maka ini haram, tidak diperbolehkan. Misal seseorang membeli jajanan tadi dalam jumlah banyak, atau barang lah katakan, gak cuma jajanan saja, barang lebih umum. Kalau jajanan mungkin yang beli umumnya anak-anak, tapi sekarang barang, barang berhadiah, entah di Alfamart, entah di Indomaret, entah di toko-toko yang lain, barang berhadiah. Nah, datang seorang ingin membelinya, maka dia tidak lepas dari dua keadaan. Keadaan yang pertama itu haram, tidak diperbolehkan, karena ada unsur untung rugi. Ada unsur penipuan dan perjudian di sana. Keadaan yang kedua diperbolehkan. Nah, keadaan yang pertama yang tidak diperbolehkan tadi, apabila barang yang berhadiah itu ternyata dijual lebih mahal. Misal umumnya dia satu barang itu 50 ribu, sekarang dijual 70 ribu. Kenapa? Karena ada kupon berhadiah. Jadi beli barang ini 70 ribu, ini kuponnya. Silahkan disimpan. Nanti kalau sudah banyak masukkan dalam kotak ini akan diundi. Kalau harga normal tanpa hadiah atau tanpa kupon jadi harganya 50 ribu, sekarang ada hadiahnya. Sehingga harganya menjadi lebih mahal. Ini haram, tidak diperbolehkan karena di situ terdapat gharar. Bisa jadi dia dapat hadiah, untung dia, sementara yang lain tidak akan mendapatkan hadiah. Sehingga mereka rugi, untung-untungan. Ini sama dengan judi. Dia sudah mengeluarkan uang banyak tapi enggak dapat hasil. Sementara yang lain mengeluarkan uang sedikit, dia mendapatkan hadiah yang banyak. Nah, kalau harga barang tadi yang ada hadiahnya itu lebih mahal hanya karena ada kuponnya atau hadiahnya, maka ini tidak boleh kita membelinya. Ini kondisi yang pertama, haram. Atau kondisi yang kedua, yang membeli, orang yang membelinya tadi mengharapkan hadiahnya. Saya mau beli ini. Di luar kebutuhan dia, kebiasaannya beli satu atau dua dalam satu bulan, sekarang dia beli lima, melampaui kebutuhannya. Kenapa? Banyak hadiahnya, atau ada hadiah di balik itu. Ini juga tidak diperbolehkan. Yang seperti ini haram. Adapun kalau dia membeli barang itu harganya sama, ini ada hadiahnya. Misal beli dua gratis satu, berarti dalam satu kemasan itu ada tiga. Ini sering kita jumpai, entah itu sabun cair atau pasta gigi atau sampo atau apalah, sudah dikemas dia. Ada tulisan di situ, beli dua gratis satu. Harganya sama, normal. Itu memang hadiah yang diberikan oleh perusahaan. Yang seperti ini boleh kita membelinya. Membeli, bahkan lebih murah dia. Kalau satu, misal 10 ribu, beli dua gratis satu. Dua buah dapat hadiah satu, harganya 25 ribu. Padahal kalau kita beli satu, itu 10 ribu, 3 berarti 30 ribu. Sekarang dalam satu kemasan, beli 2 gratis 1, harganya 25 ribu, lebih murah. Boleh kita langsung membelinya. Atau untuk stok misal, nah ini mumpung ada hadiah, memang sudah terlihat jelas di situ, harganya juga lebih murah. Kita biasa sebulan pakai 2 kali, 2 kemasan, sekarang kita beli 3 atau 4 untuk stok kita sendiri nanti ke depannya. Ini diperbolehkan. Atau yang kedua, yang juga diperbolehkan, memang ada hadiahnya, kita membeli sesuai dengan kebutuhan kita. Mau dapat hadiah atau enggak, ya memang kita akan belanja, beli minyak goreng. Kita memang memakainya. Dapat hadiah ataupun tidak, tetap kita membeli sesuai dengan kebutuhan kita. Oh, ternyata dapat hadiahnya, alhamdulillah. Biasa minyak goreng dalam satu bulan habis 5 kilo, sekarang kita beli 5 kilo, terdapat hadiah 2 kilo. Alhamdulillah, boleh untuk membeli barang-barang yang ada hadiahnya apabila harganya normal biasa atau kita membeli sesuai kebutuhan dan dapat hadiah. Lantas bagaimana dengan warung-warung yang membeli dalam jumlah banyak? Tayyib, ini tidak sama dengan yang pertama tadi, yang borong banyak-banyak untuk dapatkan hadiah, enggak? Karena pihak warung dia membeli banyak bukan untuk mendapatkan hadiahnya, tapi untuk dia jual lagi. Karena itu memang merupakan barang dagangan dia. Kayak jajanan tadi, jajanan anak-anak. Dalam satu kemasan itu isinya 20, yang 5 bungkus dapat hadiah. Entah uang 1000 rupiah atau uang 2000 rupiah dalam 5 kemasan tadi, dalam satu balnya. Warung tadi membeli 10 bal. Dia bukan mengharapkan hadiahnya, tidak, enggak. Tapi dia mengharapkan keuntungan dari jajanan yang dia jual. Karena memang dia menjual barang-barang tersebut. Apakah kemudian berikutnya dia jual perbal atau dia jual eceran? Dia membeli sesuai kebutuhan. Kebutuhan warungnya, kebutuhan perdagangan dia. Yang seperti ini diperbolehkan. Walau dia membeli dalam jumlah yang banyak. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.